pembinaan yang kita telah buat dengan beberapa anak Dozozai yang berusaha untuk mengadakan majlis ini, kita akan mula program insya-Allah mendalami Al-Quran ini dengan memulakannya dengan surah An-Nur. Kenapa? Pertama sekali kerana ia terlalu dekat dengan kita sebagai wanita. Di dalamnya terdapat banyak hukum hakam yang secara direct mengarahkan kepada wanita, itu kita dan insya-Allah mereka yang berada bersama-sama kita lah. Yang kedua, berdasarkan suatu deklarasi yang telah dikeluarkan oleh Sayyidina Umar. Jelas tak suara? Kenapa kita memilih surah ini ialah apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, beliau telah menulis surat kepada penduduk Kufah. Tahukan Kufah, penduduk Kufah menyatakan bahawa dengan satu penegasan yang pendek, dengan satu arahan yang pendek, katanya alimu, ajarlah kamu nisa akum, isteri-isteri kamu, wabanatikum, dan anak perempuan kamu suratan Nur, surah An-Nur. Jadi walaupun pada zaman Rasulullah kita kata penekanan kepada semua surah, tetapi lebih spesifik apabila zaman kita kata berlalu, sesampainya apabila Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, kita tahulah Islam telah keluar daripada Mekah, telah keluar daripada Madinah dan ke negara-negara yang berdekatan. Jadi kemungkinan permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani, maka dengan itu Sayyidina Umar mengeluarkan arahan begitu. Jadi insyaAllah pada petang ini sebagai permulaan, kita akan tengok sedikit tentang perkenalan surah An-Nur. Perkenalan surah An-Nur. Sudah pasti kita semua dah baca kan? Kalau sedar dah 40-an ni, berapa kali dan berapa khatam, maksudnya berkali-kali kita baca. Cuma kita kata manhaj ataupun cara yang dipelajari oleh para tabi'in. Kenal tabi'in? Iaitu anak murid kepada sahabat. Seorang tabi'in namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu seorang tabi'in yang masyhur lah. Dan kata-kata beliau ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Tabari, Al-Imam Suyuti di dalam kitab-kitab mereka. Di dalam riwayat yang disampaikan kepada kita oleh Abu Abdurrahman As-Sulami ini, seorang tabi'in, disebutkan, diriwayatkan kepada kita, disebut haddathana, telah menceritakan kepada kami, haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-Quran, mereka yang telah mengajarkan kami Al-Quran. Siapa? Sahabatlah. Sekarang ni yang bercakap ni tabi'in. Kemudian guru kepada tabi'in siapa? Sahabatlah. Jadi beliau telah menceritakan kepada kami mereka-mereka yang mengajarkan kami Al-Quran, yuqri'unana al-Quran, Kak Uthman ibn Affan. So kita tahu lah Uthman adalah merupakan salah seorang sahabat, iaitu khalifah yang ke hari asal-asal ni dah khalifah yang ke ketiga. Jadi dalam riwayat ini Abu Abdurrahman As-Sulami menyebut satunya Uthman bin Affan, gurunya. Yang kedua ialah Abdullah bin Mas'ud. Kenalkan Abdullah bin Mas'ud? Sahabat juga yang terbilang lah. Jadi Abu Abdurrahman mengatakan haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-Quran ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud. Tak faham kan setakat tu kan? Annahum tu mereka, iaitu para sahabat. Tadi sebut dua je kan? Maksudnya yang lebih-lebih lagi lah, selain daripada Uthman, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Jadi semua tu adalah merupakan guru-guru Al-Quran yang ulung. Cuma dalam riwayat Abu Abdurrahman dia disebut dua orang saja. Jadi dia kata annahum, iaitu mereka para sahabat, idza ta'allamu, sekiranya mereka belajar, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, 10 ayat Ada yang kata 5, 5, 5, ada yang kata 10, 10, 10, eh. Okey, dia kata apabila ila ta'allamu 10 ayat, apabila mereka belajar 10 ayat, mereka tidak akan berpindah ke 10 yang selepasnya, kecuali, fokus dia kat situ. Kecuali idza illa idza ta'allamu, kecuali sekiranya setelah mereka tahu, setelah mereka mengetahui, setelah mereka mempelajari ma fiha, ma fiha maksud dalam ayat 10 tadi tu minal ilmi, apa yang dimaksudkan ayat 10 itu, wal amali, dan macam mana praktikalnya ayat 10 tu. Eh, sebab Al-Quran ini diturunkan untuk bukan saja dibaca, bukan saja dihafal, bukan saja untuk dipahami, kemudian full stop, tetapi untuk diamalkan. Okey, di akhir sekali dia sebut idza ta'allamu 10 ayat lam yujawizuhunna hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amala fata'allamna. Nanti Ustaz nak sampai kat situ. Fata'allamna al-Qur'ana. Apa maksud Al-Quran? Bacaannya. Eh, jadi bacaannya kenalah betul dan tidak ada kesalahan. Jadi kalau nak baca betul dan tidak salah, mestilah ia dipelajari dan dibaca daripada satu masa ke satu masa. Maksudnya setiap hari kita membaca, dan kita membaca tu kena pastikan bahawa bacaan tu betul. Eh, jadi sahabat mengatakan fata'allamna al-Qur'ana, Quran faham ya? Wal ilma, memahaminya, wal amala, jami'an. Eh, jadi daripada kata-kata Abdul Rahman As-Sulami ini kita dapat empat manhaj yang diambil oleh para sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengambilnya daripada Jibril alaihissalam. Okey, pertamanya membaca. Dalam perkataan Al-Quran tu kita dapat faham membaca. Eh, kemudian dalam Al-Quran juga kita dapat faham menghafalnya sekiranya mampu. Itu yang kedua. Dia kena baca dulu bagi lancar baru hafal kan. Ha, tak boleh mula dengan hafal tapi bacaannya tidak betul. Kena membetulkan bacaan dulu, barulah selepasnya menghafal. Dan kita ketahui bahawa macam Al-Fatihah, sebab kita baca banyak kali, sehinggakan kita mustahil melakukan kesalahan. Betul? Maksudnya bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, eh apa lepas tu? Maksudnya lepas Bismillah apa ya? Ha, berhenti lama. Tak ada kan? Maksudnya kita akan terus ke ayat kedua sehinggalah ayat yang ketujuh, kerana apa nama, kekerapan kita mengulangi dan membacanya. Okey, jadi pertama sekali membaca, kedua menghafal, ketiga memahami, keempat mengamalkannya. Jadi manhaj inilah yang kita nak bawa. Sebab manhaj ini juga diambil oleh Rasulullah daripada Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat juga menggunakan manhaj ini. Eh? Dan begitu juga tabi'in mengajarkan kepada mereka yang selepasnya juga menggunakan manhaj ini. Eh? Dan kita juga apabila dalam dunia yang sekarang ini juga tidak boleh lari daripada menggunakan empat peringkat inilah. Jadi empat peringkat ini kita boleh ambil serentak. Maksudnya kita baca dengan lancar, kemudian berusaha untuk menghafalnya, eh? Kerana Al-Quran itu sesiapa yang membacanya akan datang, yakti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Eh, dia akan datang untuk menjadi penolong, memberikan syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Eh, jadi itu yang kita kata, sebab kita hidup ni dunia ada akhirat. Dia ada apa nama gandingannya, ada dia panggil pes dia. Kan, sebab kalau ada kanan kiri, kalau ada depan belakang, kan, kalau ada atas bawah, jadi ada dunia al-ula, ada al-akhirah. Tak boleh lari. Ha, jadi kalau kita hanya memfokuskan kepada dunia saja, akhirat tidak difokuskan, maka rugi besar. Eh, jadi kita kena fokus. Kalau sahabat-sahabat dulu, mereka nampak akhirat dulu. Dunia akan datang mengejar mereka dari belakang. Kalau kita kebanyakannya nampak dunia dulu, kejar dunia. Tapi yang dapat dia tak tahu berapa banyak. Jadi kalau kejar akhirat, sudah pasti dunia akan memburu mereka yang mengejar akhirat. Jadi dia boleh pilih lah. Kalau kata orang buru kita tak, maksudnya orang tawarkan banyak, ni tak mau, ni mau, ni tak mau, ni tak. Maksudnya kita boleh pilih mana yang kita nak ambil. Kalau kita kejar, belum tentu apa yang kita kejar kita dapat. Okay. Jadi, faham ya empat perkara ni? Jadi, dalam kata-kata ini, dia mengatakan bahawa fata'allamna al-Qur'ana. Boleh, ya? Fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'an. Jadi, kami mempelajari bacaan, hafalan, memahaminya dan mempraktikannya. Boleh, ya? Okay. So, ini juga manhajnya kita akan gunakan dalam surah An-Nur. Okay, untuk pengenalan surah An-Nur, untuk pada petang yang mulia ini, untuk kuliah yang pertama, insyaAllah, kita akan tengok sedikit kalau melalui mashaf, kalau kita buka mashaf yang terdiri daripada 604 muka surat, betul ke? Ke ada muka surat yang lebih? Mashaf Usmani, maksudnya mashaf yang ada pada kita, yang ada di rak-rak tu, daripada muka surat 1 sampailah muka surat 604. Okay. Jadi surah An-Nur ini terletak pada muka surat 350. Boleh? Muka surat 350. Betul ke? Betul tak? Ah, betul. Jadi ayatnya terdiri daripada 64 ayat. Kalau dalam susunan mashaf, dia terdiri daripada 83 suku muka surat. Dia tak sampai 9 muka surat lah. Jadi dalam bermula dengan 300 muka surat 350 sehinggalah muka surat 359. Boleh? Jadi kalau nanti bila kita nak membuat ulang kaji semula, kalau kita buka mashaf, kita akan pergi ke page tu. Page 350 dalam susunan mashaf. Kenapa kita melihat kepada susunan mashaf? Kerana Al-Quran ini terpelihara dengan dua cara. Cara hafalan di dalam hati dan cara penulisan. Sebab itu di ayat pertama Allah berfirman dengan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala alif lam mim, kemudian zalikal kitab. Jadi kalau al-kitab tu sudah pasti dia terdiri pada helaian. Kenapa ada helaian? Kerana itulah di antara salah satu cara Allah nak menjaga kitab Allah, nak menjaga kalam Allah. Dan dia juga dihafal di dalam hati manusia. Jadi kalau hafalan pun, kalau kita tanya mereka yang hafazul Quran, dia ada banyak method. Dia akan pergi kepada page-page dan sebagainya, satu-satu, seolah-olah dia punya hati tu adalah helaian. Kan, helaian kepada Al-Quran yang dalam bentuk soft copy. Betul kan, bahasa sekarang ni soft copy lah. Yang ni hard copy. So kita, Al-Quran ni terpelihara daripada dua bentuk, satu hard copy dan satu soft copy. Dalam dia tak printed dalam hati-hati manusia lah. Jadi ini disebut oleh seorang pakar tafsir pada kurun yang ke-15. Nama dia Dr. Muhammad Abdullah Darras. Pernah dengar ke nama dia? Dr. Muhammad Abdullah Darras. Dia merupakan syekh kepada Syekh Ustazah masa di Jordan. Okay, Syekhu Syekhi, gitu. Guru kepada guru Ustazah. Dia merupakan seorang mufasir yang hebat. Di dalam bukunya yang berjudul An-Naba'il Azim, kalau siapa yang bidang dia pengkhususan dalam bidang Quran Sunnah ataupun IRK, mungkin sekali-sekala kalau terjumpa buku dengan judul An-Naba'il Azim, berita yang besar, dikarang oleh Muhammad Abdullah Darras, maka boleh baca. Buku tu sangat-sangat menarik. Okay, dalam buku tu dia kata, dia mengatakan bahawa Al-Quran ini famousnya dengan dua nama, kan? Pertama Al-Quran, kedua kitab. Itu nama yang famous bagi Al-Quran. Kenapa? Kerana dengan dua cara inilah dia terpelihara. Kalau kita baca, mungkin datang kita baca kita tak pasti kan, maksudnya Al-Quran yang ditulis itu betul ataupun tidak, kita rasa-rasa macam salah, kita akan tanya mereka yang menghafalnya. Kalau hafalan kita tak pasti, apa kita buat? Kita akan buka mashaf. Sebab itu Dr. Abdullah Daras menggambarkan antadilla ihdahuma fatuzakira ihdahuma al-ukhra. Jadi dua tu complement each other. Complement each other. Okey. Jadi itu apa nama di sudut kita kata kenapa kita merujuk juga kepada helaian, jadi sekarang ni kedudukan surah An-Nur berada di muka surat 350 hingga 359 daripada 604. Okey. Itu di sudut kedudukan dalam mushaf. Kemudian di sudut turutan surah pula, surah dalam Al-Quran ada berapa? 114 surah. Okey, surah An-Nur ini terletak di kedudukan surah yang ke-24. Okey, jadi surah pertama, kedua, ketiga sampailah surah ke-24. Jadi banyak lagi lah, sampai ke 114 tu. Jadi itu di sudut turutan surah di dalam Al-Quran. Dia berada di kedudukan surah yang ke-24. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada bilangan ayat. Okey. Bilangan ayat berdasarkan para mufassir, mereka kebanyakannya bersepakat bahawa surah An-Nur ini terdiri daripada 64 ayat. 64 ayat. Boleh ya? So itu di sudut angka-angka lah. Secara kita kata apa nama yang luaran kepada surah An-Nur. Okey. Kemudian kita pergi kepada kita mungkin juga petang ni kita nak tengok untuk pertama kali muka surat 350 secara umum dulu apa dia. Boleh ya? Sebab ni Suzan nak buat mapping dekat mind kita. Boleh? Jadi kalau ada mushaf, mungkin boleh buka mushaf, buka page yang 350. Okey. Jadi page 350 ini terdiri daripada ayat pertama sehinggalah ayat 10. Dia ada 10 ayat dalam muka surat 350 ni. Boleh? Okey, so sekarang ni kita akan tengok secara keseluruhan dulu 10 ayat ni tentang apa. Boleh eh? So kita ada lagi 8 muka surat kan? Okey, kita ambil dulu muka surat pertama ni. Okey, untuk kita kata apa nama mengikut kepada perbincangan ulama yang berkaitan dengan ulum Quran, dia mengatakan bahawa para ahli tafsir mereka sependapat mengatakan bahawa surah ini adalah di kalangan surah-surah yang diturunkan selepas hijrah. Jadi dia dinamakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Okey, nanti secara spesifik kita akan terangkan bila tahun berapa hijrah surah ni akan diturunkan. Bila kita sampai kepada perbincangan tentang peristiwa di mana Sayyidatina Aisyah dituduh melakukan perbuatan fahisyah. Jadi kita akan sebut secara spesifik maksudnya bila berlakunya, pada tahun hijrah ke berapa. Supaya kita dapat gambaran macam mana masyarakat Islam pada ketika itu dan siapakah musuh mereka. Jadi untuk pertama ni saya tak akan sebut lagi. Saya akan sebut hanyalah surah An-Nur ini adalah merupakan surah yang diturunkan selepas hijrah. Jadi dia dinamakan surah Madaniyah. Boleh ya? Okey. Boleh dengar semua ke? Ada sebelah yang tak dengar? Okey. Okey, kita mula page pertama. Berapa ayat? 10 ayat. Okey, kita ambil ayat yang pertama. Kita akan bacalah insya-Allah. Kita akan baca sama-sama. Ustazah baca nanti baca. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalna wa suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. sakit. Dekat perkataan faraqnaha. Kat situ bukan qalqalah eh. Kita tak akan baca faraqnaha. Faraqnaha. Eh, maksudnya kita tahan dia punya nafas tu, kita tak pantulkan semula. Sebab kalau qalqalah kita pantulkan. Macam tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu kita pantulkan balik kan. Jadi dekat faraqnaha tu kita tahan, kita jangan keluarkan. Sekali lagi, mula daripada yang pertama surah tu. Wa anzalna fiha لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Kita ambil dulu ayat pertama ya. Okay, surah ni dinamakan surah An-Nur. Okay, dalam kehidupan kita, apa kaitan cahaya dengan kehidupan? Sangat-sangat penting lah. Macam kalau kita jalan ke masjid pun kita minta Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi, tak berapa dengar pun, okay, wa fi sam'i nura wa min tahti nura wa min fawqi nura. Semua nur kiri, apa nama, dalam, dalaman, luaran, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kemudian ada lagi tambahan wa fi dami nura. Bayangkan, kita minta agar dami apa? Darah kita pun bercahaya semua sekali. Jadi kehidupan kita tidak boleh terpisah dengan cahaya. Sama ada cahaya fizikal, sekarang ni kalau tak ada cahaya tak nampak. Itu fizikal. Kita juga memerlukan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa cahaya Allah, nanti kita akan tahu sebahagiannya dalam surah An-Nur. Dan Al-Quran juga Allah ibaratkan sebagai cahaya. Okey, Allah mengatakan wa anzalna nura, maksudnya Allah menurunkan cahaya. Okey, baik. Okey, kita tengok kepada surah An-Nur ni ayat pertama. Di dalam ayat pertama ni Allah menyebut suratun. Okey, suratun ini kalau kita melihat kepada bahasa Arab, ada siapa yang tak boleh akses bahasa Arab? Maksudnya dekat sini kalau kita tengok, kita nak buat perbandingan yang senang, dia suratun ataupun as-suratu kan. Jadi as-suratu tu ada alif dan lam. Jadi as-suratu, dekat sini tak ada alif dan lam. So dalam bahasa Arab dia panggil nakira. Jadi nakira ni tujuan dia apa? Tujuan dia dalam bahasa Arab secara ringkasnya untuk menunjukkan kebesaran sesuatu, besarnya sesuatu, pentingnya sesuatu. Macam kita kata seolah-olah dia tu jelas sampai tak perlu nak ditakrifkan, sampai tak perlu nak dijelas, tidak perlu dia letak takrif sebab dia telah jelas. Okey. Jadi ketiadaan alif lam ni memberikan kedudukan surah itu. Dalam perbincangan tafsir dia mengatakan hadhihi suratun azimatul qadri. Kedudukan dia sangat tinggi. Dan disebutkan banyaknya manfaat dia kepada manusia. Okey, di mana yang menunjukkan banyaknya kedudukan dia? Okay, kalau kita tengok dalam ayat pertama tu, kita baca tadi suratun anzalnaha. Okey. Kataan anzalnaha tu adalah merujuk kepada Allah yang menurunkannya. Okey. So, kita nak pergi kepada, kita tengok kepada fizikal ayat. Kalau kita tengok kepada fizikal ayat, kita rujuk kepada surat dalam ayat ni. Kataan anzalna diulang dua kali kan? Suratun anzalnaha. Kamilah yang menurunkannya tu balik kepada surah. Surah tu yang tadi, Ustazah dah beritahu, ada 64 ayat. Kan? Jadi, surah tu maksudnya sesuatu... gabungan ayat yang ada permulaan dan ada akhir. Itu maksud surah. Apa maksud surah? Suratun ada ayat pertama, kedua dan seterusnya sampai ayat akhir. Itu maksud surah. Okey. Adakah surah-surah lain yang sebanyak 113 tu bukan surah? Sehinggakan surah Nur ni dikatakan suratun. Surah Al-Fatihah surah juga. Tapi dia tak mula dengan suratun bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Ha. Kemudian Al-Baqarah juga tidak ada bermula dengan suratun. Adakah dia bukan surah? Surah. Dia adalah surah. Apa maksud surah? Apa nama? Majmu'atun minal ayat. Kumpulan ayat. Maksudnya gabungan ayat-ayat. Gabungan ayat-ayat yang ada mula dan ada akhir. Okay. Kalau surah Al-Fatihah mulanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Jadi suratul Fatihah. Okay. Kalau surah Al-Baqarah mula dengan Alif Lam Mim. Akhir? Akhir? Kena ingat dulu. Okey, jadi begitulah seterusnya sampailah ke surah An-Nas. Okey, setiapnya memang dikenali sebagai surah. Tapi nak tunjukkan kedudukan tinggi kepada surah An-Nur ini sehinggakan Allah menamakannya, memulakannya dengan perkataan suratun. Boleh? Okey, dah tahu kan apa makna surah? Dia ada ayat mula, ada di dalamnya isi-isi perbincangan dan akhir sekali ada penutup. Jadi itu yang kita katakan apa nama maksud surah. Okey, itu maksud di sudut istilah dia lah. Okey, surah ni kita kata disebabkan oleh Al-Quran itu mukjizat. Satu perkataan saja akan memberikan makna yang banyak. Dan perkataan itu tidak boleh ditukar dengan apa saja perkataan yang lain. Cari dah dalam mu'jam seluruh dunia untuk tukar perkataan tu, kamu nescaya tidak akan dapat menukarnya sehingga hari kiamat. Ini kata-kata Al-Imam Ibnu Athiyyah dalam kitabnya Al-Muharram Al-Wajiz. Pernah dengar Imam Ibnu Athiyyah? Dia ada satu kitab tafsir namanya Al-Muharram Al-Wajiz. Kata dia, kamu nak tengok kebesaran Al-Quran ni, kalau kamu ambillah perkataan surah tu saja, buang perkataan surah tu, carilah di dalam kamus Arab seluruh dunia, di mana saja kamu dapati, untuk ganti perkataan tu dengan perkataan lain, nescaya kamu tidak akan jumpa sampai hari kiamat. Sebab tu tinggi kedudukannya. Dan disitulah terletaknya antara mukjizatnya Al-Quran. Sebab perkataan dia tidak boleh diganti dengan apa sahaja. Okay. Jadi di sini surah tu, kalau kita tengok penggunaan orang Arab, dia guna perkataan sur tu untuk apa nama pagar. Pagar. Apa pagar? Apa tujuan pagar? Melindungi. Kan? Maksudnya kita bina pagar keliling rumah untuk melindungi sebuah rumah daripada sebarang bahaya supaya dia lebih selamat. Okey. Jadi di sini disebutkan dimulakan surah ini dengan suratun kerana di dalamnya terkandung hukum hakam yang boleh memelihara individu dan keluarga dan seterusnya masyarakat daripada kehancuran. Boleh? Boleh nampak tak penting dia? Maksudnya surah ni seolah-olah dia memagari memagari, memelihara individu, keluarga dan masyarakat daripada kehancuran, daripada hidup di dalam kita kata kemaksiatan. Memelihara untuk diri, keluarga dan masyarakat hidup dengan penuh kehormatan. Boleh? Okay, macam kita kata kita hidup dengan berpandukan hukum Allah. Maka bila kita datang, kita boleh declare diri kita kerana kita ada nasab yang jelas. Betul tak? Maksudnya kita ada nasab yang jelas. Kenapa ada nasab yang jelas? Kerana itulah ajaran Islam. Okey. Jadi dalam apa nama ayat pertama ni disebutkan suratul. Maksudnya inilah surah. So kita kena bayanglah surah ni bertindak juga sebagai pelindung. Bukan surah lain tak. Tetapi surah ini lebih-lebih lagi memberikan perlindungan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Dan seterusnya kepada keseluruhan ummah lah, daripada kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan. Okay. Jadi Allah mengatakan surah Tun ini, surah Nur ini Allah yang turunkan. So Allah turunkan maksudnya apa? Allah wahyukanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Okey. Kemudian disebutkan anzalnaha, kamilah yang menurunkannya. Jadi sekarang ni kita kena ada penuh keyakinan nanti apabila kita pergi kepada satu ayat ke satu ayat, maka kita yakin bahawa inilah anugerah Allah. Suatu anugerah kepada kita. Kenapa? Kerana Allah dengan sifat rahmatnya, dengan sifat kasih sayangnya, telah menurunkan surah ini untuk menjadi satu panduan kepada kehidupan kita, supaya kita hidup dalam keadaan yang cahaya. Kita hidup dalam keadaan yang berpandukan kepada suatu yang jelas. Okey, anzalnaha itu satu. Kemudian wafaradnaha, dan kami wajibkan segala hukum hakam dan adab di dalamnya, kewajipan yang qat'i, yang tidak ada lagi kompromi. Kalau nanti selepas ini kita akan bincangkan tentang meminta izin untuk memasuki rumah orang yang selain daripada rumah kita, berkaitan dengan memelihara pandangan, berkaitan dengan mahram, tentang aurat, tentang zina, perhiasan, tentang penutupan aurat dan sebagainya. Jadi semua itu adalah suatu yang difardukan oleh Allah secara qat'i. Qat'i tahu maksudnya tidak ada kompromi lagi, tak ada lagi tukar. Tidak akan ada lagi nasah, tidak ada lagi mansuh. Benda itu adalah suatu yang qat'i yang memang diwajibkan oleh Allah. Jadi di situ yang difahamkan perkataan faradnaha. Siapa yang memfardukan? Allah. Jadi apabila sahabat diturunkan ayat ini, maka mereka merasakan inilah satu anugerah Allah yang maha besar, sebagai satu panduan supaya manusia hidup dalam keadaan yang berpandu. Jadi wafaratna, kemudian selepas itu bahagian kedua, wa anzalna fiha, dan kami turunkan di dalamnya. Kali kedua kan Allah sebut anzalna, sebab yang ini bahagian yang difokuskan juga. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan di dalam surah ini ayatim bayyinat. Okay. Ayatim bayyinat apa maksudnya? Ayat ni dia ada dua maksud. Pertama al-alamat. Okay. Al-alamat ni macam dalam surah ini juga Allah akan sebutkan tentang penciptaan bumi. Macam mana Allah turunkan hujan. Macam mana Allah menciptakan semua kehidupan daripada air. Macam mana Allah menciptakan lautan. Dan bagaimana Allah menciptakan binatang ataupun kehidupan di dunia ini, ada yang berjalan dengan dua kaki, ada berjalan empat kaki, ada berjalan dengan menggunakan perut. Jadi Allah menerangkan bahawa itu satu persatu, dan ini di antara yang dimaksudkan dengan ayat, tanda-tanda. Dan ayat sini apabila Allah terangkan, Allah kata ayatim bayyinat. Bayyinat maksudnya jelas. Jelas. Jadi kalau kita katakan tanda-tanda tu jelas, kalau kita katakan ayat tu membawa maksud ayat Quran, sebab kita kata baca apa? Baca ayat Quran. Ayat Quran apa? Ayat yang Allah turunlah, yang macam kita baca tadi ayat pertama tu adalah ayat. Ayat tu maksudnya ayat Quran yang dibaca. Ada juga ayat bermaksud tanda. Tanda yang kita boleh lihat di dalam alam menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tanda-tandanya Allah akan sebut di dalam surah An-Nur ini. Nanti so kita ada dua bentuk tanda. Satu tanda yang kita boleh lihat di dalam alam, dan satu tanda lagi ialah ayat yang kita baca daripada satu persatu, daripada ayat Quran ini, daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas. An-Nas itu juga disebut sebagai ayat. Dan ayat tu Allah sifatkan sebagai jelas, terang. Okay. So di situ disebut wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, untuk tujuan apa? La'allakum tadhakkarun. La'allakum tadhakkarun. Semoga kita semua mengingatinya dan mengamalkannya. Sebab bila kita ingat, ingat ni satu step yang ke atas kan. Maksudnya mula kita faham. Apabila kita faham, kita akan mengamalkannya. Dan apabila amalan tu, kena ada amalan berterusan. Kan? Sebab apa nama kaedah yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat. Datangnya dia bertanya, dia kata, tunjukkan saya, beritahu saya satu perkara, wasiatkan kepada saya satu perkara yang dengan itu saya tak akan tanya lagi orang lain. Jadi Rasulullah mengatakan disebutkan qul amantu billah, katakan sesungguhnya aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian kamu beristiqamahlah. Maksudnya berterusan dengan melakukan perkara tersebut. Kalau larangan, berterusan menjauhi larangan. Kalau suruhan, berterusan melakukan suruhan itu sehinggalah kita bertemu dengan Allah. Sebab yang akan menarik kita keluar daripada jalan tu banyak kan. Kita dah berjalan, dah berada di track yang benar ni. Macam-macam lah yang akan menarik kita keluar daripada landasan yang betul. Sebab itu Allah telah merencanakan, memprogramkan kepada kita satu perkara yang sangat penting untuk kita minta, sehinggakan kita minta 17 kali. Sekurang-kurangnya 17 kali kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, ihdinas sirat maksudnya tunjukkanlah kami, sentiasa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi di situ kita kata perlunya, apabila kita kaitkan dengan la'allakum tadhakkarun, semoga kamu sentiasa ingat. Bukan ingat je, ingat tak ingat? Ingat tak ingat? Tapi tak buat, itu bukan ingat. Maksudnya kita kata apabila kita faham, kita melakukannya, mesti ada istiqamah. Jadi istiqamah kita dalam melakukan itu, itulah sebenarnya tadhakkarun. Bukan hanya kita ingat, orang tanya ingat tak ingat. Apa dia tak tahu, buat tak tak tahu. Itu namanya tak ingat. Jadi ingat yang sebenarnya ialah apabila kita faham, kita buat dan kita berterusan. Bukan buat sekali je, buat tak buat dah. Bila? 20 tahun yang lalu. Itu tak jadi. Jadi apa yang fardukan nanti bila kita bincangkan perkara tu, kena buat secara berterusan dan kita buat dengan cara yang betul. Okay. Jadi ada soalan tak yang pertama? So sekarang kita dah clear. Surah ini, semua surah adalah diturunkan oleh Allah SWT. Cuma surah ini khusus disebut sebagai surah tun kerana kedudukan yang tinggi yang boleh memelihara kehormatan individu, keluarga dan masyarakat, seluruhnya umat keseluruhannya daripada kehidupan yang penuh dengan maksiat kepada kehidupan yang penuh dengan penghormatan. Kehormatan ini dijaga, keluarga ini dijaga dan sebagainya. Jadi sebab itu antara para mufassir dia menamakan surah ini sebagai suratu al-afafi was-sitri, surah yang memelihara kehormatan diri dan menjaganya daripada sebarang kemaksiatan, perkara-perkara yang boleh mencemarkan kehormatan dirilah. Okey, nanti kita akan bincangkan apa yang boleh mencemarkan kehormatan diri. Okey, jadi itu ayat yang pertama. Okey, ayat yang kedua sehingga ayat keempat, 2, 3, 4. Ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3 membincangkan tentang zina dan balasannya. Zina dan hukumannya. Okey. Kalau kita tengok dalam ayat 2 ni. Ayat 2 ni bermula dengan az-zaniyatu waz-zani. Kita baca dululah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين okay. Ayat 2 dan 3 So, kalau kita tengok dalam kalau siapa ada tak buku kan? Cuba kita tengok sikit. Okey, dalam bahagian pertama ni tentang pengenalan, pengenalan siapa dah baca? Belum kan? Okey, kalau apa nama untuk kelas yang akan datang insya-Allah kalau kita diberi kesempatan, sudah minta kalau boleh bacalah, sebab kalau baca tu kita boleh apa nama melihat kepada poin-poin yang penting kemudian Zuzah boleh tambah yang lain boleh okay, kalau kita ada persoalan pun kita boleh ajukan sebab kita membaca surah ni bukan untuk periksa bukan untuk jawab periksa tapi untuk kehidupan kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan ini akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat so kita baca ni bukan untuk kita je tetapi untuk kita manfaatkan juga ilmu ni kepada mereka yang berada bersama-sama dengan kita okay. Jadi kalau kita tengok kepada pengenalan, tadi sudah ada sebut surah ni adalah surah Madaniyah. Okey. Dan disebutkan bila kita kata surah Madaniyah ni kebanyakan fokus surah Madaniyah ialah berbincang tentang hukum hakam. Okey, hukum hakam dalam kehidupan individu, masyarakat dan ummah keseluruhannya lah. Bila kata-kata individu, individu tu sudah tentu berasal daripada keluarga. Ada orang bukan daripada keluarga. Tak ada yang daripada langit Maksudnya kita katalah Safiyyah binti Syamsuddin anak kepada Syamsuddin rahimahullah. Okey, jadi kita kata individu sudah pasti dia adalah milik kepada satu keluarga dan keluarga itu daripada keluarga-keluarga banyak tu akan terbinanya masyarakat. So kita bila kita di UIA ni kita datang daripada keluarga yang berbeza. Kan jadi jadilah masyarakat UIA. Kemudian daripada masyarakat inilah terbinanya satu ummah. Okey, jadi di sini bila kita fokus pada surah Madaniyah dia lebih kepada memfokuskan kepada hal-hal berkaitan dengan hukum hakam yang praktikal. Hukum hakam yang praktikal macam mana nak pakai, macam mana nak bercakap dengan lelaki, macam mana kalau saya ditugaskan bersama dengan lelaki, macam mana saya nak berpakaian. Pakaian ini betul tak tutup aurat ataupun tidak. Jadi perkara-perkara yang berbentuk amali, praktikal. Kalau nak pakai gincu boleh tak? Kalau nak pakai selendang pusing-pusing-pusing sana boleh tak? Dan sebagainya itu perkara-perkara yang berkaitan dengan praktikal kehidupan dalam diri kita lah ataupun dalam masyarakat dan keluarga. Okey. Dan kemudian di sini disebutkan juga dikatakan berkaitan dengan urusan perundangan iaitu yang berkenaan dengan beberapa undang-undang dan peraturan dalam urusan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bila kata-kata bermasyarakat mestilah bermula dengan individu. Tidak akan terbina sebuah masyarakat kalau tidak ada individu. Dan individu sudah pasti dah milik kepada sesebuah keluarga. Dan selepas itu disebutkan juga ia juga membicarakan masalah panduan hidup dan budi pekerti. Sebab kita kata bila kita ada iman, kemudian kita ada syariat iaitu yang mengatur kehidupan praktikal dan dalam kehidupan praktikal tu sudah ada pastinya mesti ada akhlak. Mesti ada akhlak. Macam kita kata kita berpakaian. Pakaian tu apa tujuannya? Allah fardukan kerana menutup aurat. Okay, aurat tu dah jelas daripada mana ke mana nanti kita akan bincangkan. Okay, tujuannya kerana itulah akhlak sebagai seorang individu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dia tak boleh pisah. Jadi dalam sini disebutkan juga panduan hidup dan budi pekerti di samping memberi tumpuan kepada masalah-masalah umum dan khusus yang sepatutnya menjadi bahan pendidikan bagi umat Islam seluruhnya. Jadi kita sangat beruntunglah dalam kehidupan kita menjalani kehidupan di dunia yang merupakan kehidupan yang sangat pendek ni, kita ada panduan. Cuba kita, kalau kita nak jelas betapa beruntungnya kita, cuba kita bila kita berjalan keluar daripada UAE, kita tengok mereka yang tidak beriman. Macam mana keadaan mereka? Kalau hari ni pakai baju buka sebelah, besok fikir yang mana pula nak buka. Tak habis-habis lah. Hari ni buka sebelah sini, esok buka sebelah sini pula, besok belakang pula. Sebab dia memikirkan mana yang nak buka dan position mana yang menarik. Kan suatu yang sangat menyusahkan. Kalau kita kata, kita fikir nak tutup kerana itulah yang dianjurkan oleh Allah SWT apabila kita keluar rumah. Kerana dengan itu kita akan selamat. Ini dah lah buka sebelah kiri, nak duduk kan susah. Nak duduk kat mana? Kan menyusahkan diri sendiri. Okay. Jadi di situ kita merasakan, ya Allah, betapa besarnya rahmat Allah memilih kita untuk hidup dengan iman dan ada panduan Al-Quran. Kalau mereka, kita kata, itulah kita kata menjadi tanggungjawab kita untuk memperkenalkan kebaikan Islam itu kepada mereka. Dengan menunjukkan budi pekerti yang baik, ataupun kalau kita kata ada peluang, kita memberikan penjelasan kepada mereka sedikit sebanyak. Okay. Jadi di sini disebutkan bahawa menjadi bahan pendidikan bagi umat Islam seluruhnya, baik kepada individu atau sebagai sebuah masyarakat. Jadi surah An-Nur ini mengandungi hukum-hukum yang sangat penting, iaitu yang berkaitan dengan usulan keluarga, yang merupakan batu pertama. Batu kan? Merupakan batu pertama dalam pembinaan sebuah masyarakat yang lebih besar. Jadi ini sangat pentinglah, sebab kita kata kelangsungan kehidupan di atas muka bumi ini, okay, dipastikan kebaikannya dengan individu yang hidup di dalam sebuah keluarga. Jadi kita adalah sebahagian daripada individu yang ada dalam keluarga, dan kita sekarang ni di UAE berkumpul dan bergabung dengan keluarga yang berbagai-bagai dan jadilah masyarakat. Jadi kita kata kita kena jadi masyarakat yang peduli kepada hukum Allah. Maksudnya kalau kita tengok ada kita kata sahabat-sahabat kita yang kemungkinan menampakkan mereka tidak faham, jangan kita kata ini tak boleh dah, biar pergi kat diorang lah. Maksudnya kesedaran kita untuk memberikan penjelasan. Sebab Rasulullah SAW kita kata yang pentingnya kita sampaikan. Maksudnya perubahan itu, sebab itu kita kata nak pakai tudung ni kena mula diajar daripada kecil. Kan adalah sukar kalau tak pakai itu tiba-tiba nak pakai. Jadi perlu kepada satu perubahan yang sangat besar lah. Bukan tak ada, ada. Cuma kita kata tabiat yang manusia ni untuk mendapat kesempurnaan, dia kena mula sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit. Maksudnya kalau salah dibetulkan. Kalau kita merasakan kesalahan, kita buat sesuatu yang salah, bertaubat segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah yang terbaik. Begitulah manusia. Jadi di sini disebutkan adalah sesuatu yang penting. Kemudian selepas itu disebutkan, surah ini juga menerangkan tentang panjang lebar tentang beberapa adab bermasyarakat yang wajib menjadi pegangan seluruh kaum muslimin. Okey. Kemudian kita pergi lebih daripada itu, disebutkan juga di antara perkara-perkara yang terkandung dalam surah ini ialah kalau yang kita baca tadi, hukum zina lah. Okey. Saya ingat nanti boleh baca isi kandungan dia secara umumnya, sebab untuk meringkaskan masa kan. Sebab benda dah ada ni boleh baca. Yang saya nak bagi tahu yang tak ada, boleh? Kalau yang ada ni minta tolong baca, sebab dengan kita membaca tu akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tanya, sama ke orang tahu dengan tak tahu? Tak akan samanya selama-lamanya. Kan? Jadi kita kata biarlah kita berusaha sedikit banyak dengan ilmu yang sedikit yang ada pada kita, kita cuba lagi tambah dan sebagainya. Maka dengan itu kita harap agar Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita di sisi para malaikat. Okay. Jadi sudah tinggalkan kandungan dia, kita pergi kepada ayat kedua yang kita baca tadi tentang az-zaniyatu waz-zani. Cuba tengok muka surat 225. Muka surat 225. Okey. bagi ayat ini, ada mufasir mengatakan ayat 2 ini diturunkan dengan sebab yang tertentu, yang kita panggil sebab nuzul. Pernah dengar tak? Sebab nuzul tu maksudnya berlaku peristiwa ataupun persoalan. Dengan peristiwa dan persoalan itu, maka turunlah ayat. Kalau dalam ulum Quran kita panggil sababun nuzul. Sababun nuzul ni dia ada apa nama, kemungkinan kita boleh bagikan kepada dua bahagian. Pertamanya peristiwa berlaku turun ayat. Macam kalau kita tengok beberapa peristiwa, seumpamanya macam yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal beliau berdakwah, bila dia naik atas bukit Safa tu, dia pun berdakwah kepada kaum kerabat dia. Bila dia berdakwah tu, apabila dia sampaikan dakwah dia, dakwah yang pertama dia kata, "Inni nadhirun lakum." Pendek je dakwah dia. "Inni," sesungguhnya aku, "nadhirun," adalah pemberi peringatan, "lakum," kepada kamu semua, "baina yadai," di hadapanku, maksud di hadapan kita lah, pada hari akhirat, "baina yadai azabun syadid," azab yang maha pedih. Jadi bila saja sebaik saja Abu Lahab dia dengar, dia kata apa? "Tabban laka ya Muhammad alihaza jama'atana." Itu peristiwa kan? Maka celakalah kamu wahai Muhammad, adakah ini hanya apa nama semata-mata sebab ini kamu kumpulkan kami? Maka apa Allah turunkan? Allah turunkan bukan celaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi celakalah "tabbat yada abi lahabin wa tab." Itu jawapan kepada Allah. Jadi turunnya surah Al-Masad ni apa sebab dia? Berpunca daripada peristiwa di mana Abu Lahab mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita apa nama berpesan pada kawan kita, nasihat kawan kita, kawan kita kata celaka kat kita tak? Belum sampai begitu kan? Jadi janganlah rasa apa nama susah untuk menegur kawan-kawan ni. Maksudnya kita kata kita tegur tu kerana kita sayang kepada mereka. Rasulullah di peringkat awal pun telah, kita kata, dilontarkan dengan kata-kata yang sangat pedih, celaka kamu dan sebagainya. Tapi kita kata kita belum lagilah menerima apa nama celaan-celaan yang sebegitu. InsyaAllah kita kata dengan harapan agar kadang-kadang saya dapat satu pesanan daripada Syekh. Dia pun telah kembali ke ke rahmatullah. Dia kata, "Safiya," dia kata, "dengarlah wasiat aku ni." Dia kata, "Sesungguhnya kalau engkau memberi nasihat kepada orang, kemungkinan orang tu tidak mengerti pada masa engkau memberi nasihat kepadanya. Tetapi ketahuilah, kemungkinan selepas 10 tahun akan datang." Itu lama dah 10 tahun kan? Ataupun kita kata tempoh, kita kata beberapa lama, 5 tahun, setahun yang akan datang, maka dia akan teringat semula dengan kata-kata kamu yang kamu lontarkan itu, maka besarlah pahala kamu dengan hanya menyampaikan kepadanya sahaja. Jadi kenapa lagi kita nak tunggu kan? Kenapa lagi kita nak teragak-agak? Kan bukan kita sampaikan tu, kita yang boleh menukar keadaan orang itu, tetapi dengan tanggungjawab kita untuk menyampaikan ilmu sedikit sebanyak yang kita ada. Maka yang mengubahnya adalah Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira sama ada 10 tahun, macam kita tengok Abu Sufyan kan, bila dia masuk Islam, masya-Allah, berapa tahun selepas Nabi diutuskan menjadi rasul? Bila Abu Sufyan masuk? Masya-Allah. Maksudnya Nabi tidak pernah apa nama putus asa untuk memanggil mereka, untuk menyeru mereka kepada agama Allah dan kepada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hari kiamat dan kepada segala rukun iman. Dan akhir sekali, maka beliau memeluk Islam dan mengucap syahadah. Jadi itu pesanan-pesanan yang kemungkinan apa nama boleh dikongsi pada petang ini. Kalau kita tengok di sini dalam ayat 2 ni, ayat 2 ni disebutkan, mufasir menyebutkan ada satu cerita di mana seorang sahabat disebutkan ada seorang lelaki di kalangan para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk berkahwin dengan seorang pelacur. Berkahwin dengan seorang pelacur. Kita tahulah pelacur, pelacur tu apa? Perempuan yang berterusan melakukan zina. Jadi apabila sahabat ini meminta apa nama kebenaran daripada Rasulullah untuk berkahwin dengan perempuan pelacur ini, maka turunlah ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhum 100 jilda. Okey, para penzina perempuan dan lelaki, maka bagi mereka adalah sebatan sebanyak 100 kali. Cuma kalau kita kata sebat-sebat ni, biasa kita dengar kan, kita baca surat khabar, apa nama, hukuman telah dijatuhkan, apa nama, penjara 10 tahun, apa nama, berserta 6 kali sebatan. Kan? Kalau dalam surat khabar biasa kita tengok sama ada 3 kali sebatan dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak samakan sebatan yang dilakukan di penjara sekarang ni dengan apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Kalau kita tengok perkataan fajlidu, boleh? Kataan fajlidu, maka sebatlah mereka. Itu kita punya apa nama terjemahan lah. Cuma perkataan fajlidu ni, pukullah kulit mereka. Kulit. Okay, kenapa pukul kulit? Kerana kulit tu tempat merasa sakit. Okey, kenapa disebut pukul kulit, dia tak sebut fadribu? Fadribu pun pukul kan? Okey, fadribu macam mana? Fadribu ni luas lah. Pukul sampai luka, pukul sampai patah, pukul sampai retak. Tu pukul. Jadi kita nak menunjukkan Allah SWT dengan hanya satu perkataan boleh menggambarkan macam mana hukuman tu. Bukan menghukum, kita kata sampai mencederakan. Tapi tujuannya, apa tujuan hukuman? Tujuan hukuman adalah untuk mengembalikan hamba kepada Allah. Jadi pukul tu kita kata pukul untuk dia merasakan sakit. Sakit dunia tak sama dengan sakit akhirat kan? Masya Allah. Okay. Jadi fajlidu maksudnya pukullah dia di kulitnya. Kerana sekarang kita kata kajian, kulit ni adalah salah satu deria kan? Deria paling besar. Selain daripada penglihatan, pendengaran, deria bau kulit ni adalah deria di mana deria ni menerima rasa sakit. Sakit itu akan dihantar ke otak. Jadi berapa kali Allah kata 100 kali. Kenapa kita kata perlunya ada hukum 100 kali ni? Tak boleh ke kurangkan dan sebagainya? Dan inilah kita panggil hukum hudud. Hudud maksudnya memang dah ditetapkan Allah sebanyak tu. Okay. So kita kembali kepada Allah nak menunjukkan realitinya. Di sini Allah tak ada tak zina tu apa? Tak ada kan? Dia cuma bagi satu conclusion, maksudnya bagi satu statement, az-zaniyatu waz-zani fajlidu, maka pukullah kulit mereka. Senang macam tu kan? Kalau kita kata sebat tu nampak macam maksudnya sampai keluar kulit lah kalau sebat. So kita kata pukullah kulit mereka. Okay. Jadi 100 kali ni disebutkan bila kita tengok kepada az-zaniyatu waz-zani, sejak daripada zaman kewujudan manusia sampailah ke zaman sekarang, tidak ada manusia yang waras mengatakan zina tu baik. Sebab tu tak perlu ta'rif. Maksudnya sepanjang kewujudan manusia, mereka telah mengiktiraf bahawa zina itu adalah satu perlakuan yang keji. Okay. Jadi kenapa perlunya 100 kali ni? Sebab itu di sini, bila kita tengok apa nama bahasa Al-Quran, dia guna az-zaniyatu waz-zani. Di sini dimula dengan jumlah ismiyah. Jumlah dia isim kan? Nama. Okey, nama ni kenapa? Kerana penzina, apabila sekali mereka berzina, maka mereka akan berterusan. Kalau tidak ada hudud. Okey. Dan banyak kajian telah dibuat. Sesiapa sahaja yang pernah melakukan zina, dia akan sampai kepada ketagihan. Ketagihan. Jadi macam mana nak mengubat ketagihan ni? Okay. Jadi cara mengubat ketagihan ini, Allah kata tidak ada penyelesaian lain kecuali dia kena dipukul kulitnya sebanyak 100 kali. Jadi bila kajian dibuat bahawa pukulan itu, apabila receiver kulit itu menghantar rasa sakit, maka dia akan mengeluarkan hormon. Dan hormon itulah yang boleh membantunya untuk berhenti daripada zina. Sebab sekarang ni kalau kita pergi ke tempat-tempat di mana ada usaha-usaha untuk membawa kembali mereka yang pernah berzina, bukan senang. Bukan senang. Sebab mereka dah ada ketagihan. Sebab itulah janganlah cuba-cuba. Janganlah cuba-cuba walaupun mendekatinya. Sebab ia akan membawa satu malapetaka. Okay. Jadi dengan sebab kita bincangkan surah ni, nama dia surah Nur, maka lawannya apa? Lawannya apa? Zulmah. Okay. Jadi sekiranya kita melanggar, antaranya ialah perlakuan zina, seolah-olah bila mereka melakukan zina, maka mereka telah meletakkan, mencampakkan diri mereka ke dalam kegelapan demi kegelapan. Dia takkan naik kecuali hudud yang boleh menyelamatkan dia semula nampak cahaya. Kalau tak, sekiranya dia mula sekali, maka akanlah berlakulah ketagihan demi ketagihan. Maka seolah-olah dia mencampakkan diri dia daripada satu kegelapan ke kegelapan lagi, ke kegelapan lagi, ke kegelapan lagi. Sebab itu kita nampak di paparan apa, lepas dia berzina dia buat apa. Kalau dia mengandung, dia akan bunuh. Itu kegelapan lagi satu. Jadi kalau kita kata kita tak menghampiri zina, bayangkanlah kita mencampakkan diri kita ke dalam kegelapan demi kegelapan. Sedangkan kita, kehidupan ni kena ada cahaya. Jadi di situ Allah menampakkan kepada kita. Maksudnya kita kata kalau kita nak buat maksiat, sebenarnya kita nak mencampakkan diri dalam kegelapan. Nak ke masuk dalam gelap? Okay, bila kita berada dalam gelap, apa perasaan kita? Tak tentu hala kan? Rasa tidak ada ketentraman, rasa tidak berpandu, rasa macam kehidupan ni kita kata daripada satu hari ke satu hari yang penuh dengan keduka citaan. Betul tak? Jadi bila kita berada dalam cahaya, maka di situlah kita akan dapat panduan. Jadi di sini apabila Allah mengatakan azani yaitu azani, mereka yang berzina, zina ni berterusan. Sebab tu guna jumlah ismiyah. Dan bila mereka masuk dalam kancah perzinaan, maka akan ada di situ ketagihan yang sukar untuk dia keluar daripada fenomena tu. Kecuali dengan rahmat Allah. Sebab tu Allah turunkan hukuman 100 kali sebatan. Okey. Kemudian Allah terangkan, itulah kita kata betapa Allah ni Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dia bukan tak menjelaskan tentang hukum tu begitu sahaja tanpa melihat kepada emosi kita. Kita kan ada emosi kan? Ada rasa kesian, ada rasa benci, ada rasa suka, ada rasa macam-macam rasa kan? Okey. Di sini Allah mengatakan dalam ayat yang sama, Allah kata azani wa zani fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jaldah. Kemudian akhir sekali lepas tu, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan kamu dipengaruhi oleh rasa kasihan belas dalam melaksanakan hukum Allah. Kalau kamu rasa kasihan kepada mereka, laksanakan hukum. Okey, apa mahu mukhalafah? Kalau kamu tak kasihan, jangan hukum. Kan? Maksudnya di sini pelaksanaan hukum itu adalah lambang kepada kita sayang kepada mereka. Okey, apa mafhum mukhalafahnya? Apa fahaman di sebaliknya? Kalau kita tak sayang, maka biarkan mereka. Sebab itu kalau kita ada kawan-kawan yang nak menghampiri jalan-jalan kepada zina, yang nak masuk dalam lubang gelap, beritahu mereka. Beritahu mereka, jangan cuba-cuba nak memasukkan diri dalam lubang gelap. Okay? Jadi kenapa kita beritahu mereka tu? Kerana kita sayang. Sebab kita sayanglah kita beritahu. Sebab kita sayanglah kita menasihati mereka. Maksudnya kemungkinan pertama kali dia akan rasa tak buat apa pun. Tak apa, yang pentingnya mesej sampai. Betul tak? Haram keluar dengan lelaki yang bukan mahram bila-bila masa saja. Siang, malam-malam telah lah. Siang, malam, waktu mana saja haram. Kecuali perempuan tu ada mahram. Kenapa? Allah sayang. Okay, Allah sayang. Jadi kita kata macam mana Allah ni sayangnya kepada kita lebih daripada kita sayang pada diri kita. Maksudnya kita kata kalau kita nak keluar, sebab tu kalau kalau kita kita di sini, maksudnya kita jauh daripada ibu bapa kan? Adakah kita keluar setiap kali minta izin? Mak? Ya, nak apa? Ni nak keluar ni, ke mana? Dah tak ada lah. Lepas tu, mak pun tak tahu. Kalau kata mak kata, okay. Tak tanya pergi dengan siapa? Kalau kita ada di depan mata mak, mungkin mak nampak kan? Okay, jadi di sini kita nampak. Ketidakberkatan kita hidup di dunia kerana kita datang. Okay. Bila kita datang sini, mak pesan apa? Belajar baik-baik. Ini kita ilmu. Eh? Tapi yang sebaliknya, kita kalau kita kata sebaliknya yang kita buat, maka kita telah menderhaka kepada mereka. Jadi balasan deraka apa? Tak akan adanya keberkatan Allah dan rahmat Allah kepada mereka. Eh? Jadi kita kata kita sayang kepada sahabat. Sebab kalau kita nampak mereka, kita tu melakukan perkara-perkara yang membawa diri mereka, yang memasukkan, yang kita kata ada usah-usah, memasukkan diri mereka ke dalam lubang kegelapan, kita kena beritahu. Kita kena beritahu. Walaupun kita kata benda tu sukar, sukar, kita kena cuba beritahu. Sekarang ni kita kata macam mana cara nak beritahu? Jom kita tengok surah An-Nur. Ni, buka An-Nur ni. Bukan kata-kata saya. Tak apa. Dia nak perlecehkan pun peringkat mula tak apa. Rasulullah berapa banyak diperlecehkan. Sehingga kan dia kata kamu ni gila. Kamu ni tukang sihir. Kita tak sampai lah orang tu kata kita gila tak. Ada orang kata kita gila. Bila kita buka Quran, kamu gila. Sebab kita tak buat lagi. Cuba kita kata, okay, kalau tak percaya saya tunjuk. Ni. Inilah di antara perkara yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau tak percaya, saya tak tahulah. Ini kita kata tanggungjawab saya untuk menunjukkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan Allah fardukan kepada kita. Okey. Jadi di situ Allah kata wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Kenapa di sini Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir? Sirin kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebab kalau benda tu berlaku di depan mata kita, kita tak ada sedikit pun rasa bersalah ataupun tak rasa sedikit pun nak bantu dia, maka kita akan dipersoalkan bila? Bukan sekarang, di akhirat. Di akhirat nanti. Jadi kita kata kita minta pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku kekuatan. Ataupun kena minta kan? Sebab kita nak beritahu tu perlu kepada kekuatan. Tapi janganlah selama-lamanya saya tak boleh. Dah cuba ke belum? Belum. Belum cuba lagi. Jadi kita kata kita bangun sembahyang malam 2 rakaat sembahyang hajat untuk kawan-kawan kita yang kita rasa sukar nak dengar. Pada siapa kita nak merintih? Kita merintih pada Allah. Tidak ada yang boleh menghalang sekiranya Allah nak buka. Jadi kita sembahyang 2 rakaat, mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah kekuatan kepadaku untuk menyampaikan maklumat ini kepada dia dan harap agar Allah membuka hatinya, memberikan kekuatan pada kita. Jadi kita sembahyang 2 rakaat tu, sebab tu Allah kata kalau kita minta sesuatu kebaikan untuk diri kita, untuk diri kawan kita, dalam keadaan dia tidak tahu, maka malaikat akan diutus dengan kata malaikat tu, begitulah untuk kamu, begitulah untuk kamu, begitulah untuk kamu. Maksudnya kita minta untuk orang lain, kan? Tapi disebabkan rahmat Allah SWT, maka Allah akan mengutuskan malaikat, maka malaikat itu akan mengatakan begitulah untuk kamu, begitulah untuk kamu, begitulah untuk kamu. Kalau kita mengharapkan agar kawan kita diberi keselamatan, maka apa? Kita juga akan selamat. Kalau kita mengharapkan agar Allah membuka pintu hati kawan kita, maka pintu hati kita juga akan dibuka. Kalau yang dah sedia terbuka, akan lagi luas terbuka. Jadi di situ kita kata bagaimana kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada mereka yang berada bersama-sama dengan kita. Sentiasalah memohon pertolongan daripada Allah. Sentiasalah sembahyang rakaat, 2 rakaat sembahyang hajat, untuk kita melakukan tanggungjawab yang Allah telah pertanggungjawabkan kepada kita. Okey. Jadi akhir sekali disebutkan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan maka apa nama pelaksanaan hukum wuduk, kita tak akan bincang secara detail lah. Cuba kita nak sampaikan apa dia punya hikmat di sebaliknya. Sebab kita kata pelaksanaan hukum wuduk ni adalah tanggungjawab pemerintah. Tapi kalau kita tahu, maksudnya kita kata kita sebagai rakyat, sekiranya kita faham bahawa itulah satu-satunya jalan dan kita faham, maka dengan kefahaman itu akan memudahkan lagi pelaksanaannya. Sebab ramai yang tak faham, dia kata nanti kalau apa nama rejam habis batu di apa nama di Malaysia, nak rejam orang berzina. Jadi tidak akanlah keluar kata-kata sebegitu. Macam kita kata kalau kita sebab satu kali mati orang tu, tak buat lagi pun. Tak tahu macam mana pelaksanaannya, apakah keberkesanannya. Kalau macam dulu kita kata macam kenapa kita jadi manusia? Sebab ustaz rotan. Berapa? Satu eh? Tidak. Sekali je rotan. Kemudian di antara yang Rasulullah sunatkan, berada di rumah gantung rotan. Rotan tu kena gantung. Sebagai pendidikan. Sebab itu adanya, sekiranya sampai 10 tahun tak salat juga, maka kena ada konsep hukuman begitu. Kalau tidak ada faedah, maka tak akan adalah hukum rotan tu. Jadi kerana keberkesan, sebab kita kata kulit ni nak dapat mesej macam mana? Kena rasa sakit lah. Kalau mata boleh tengok, cantiknya. Nah. Ataupun kalau telinga boleh dengar sedapnya. Bukan sedap makan, sedap dengar. Okay, kalau mulut rasa, maksudnya sedapnya, lazatnya dan sebagainya. Kalau kulit, panas, sejuk. Tapi kalau kita kata nak rasa sakit, kena pukul lah. Pukul sikit, aduh rasa sakit. Jadi kita kata di situ sampainya mesej untuk kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Okey, akhir sekali Allah mengatakan dalam ayat yang sama, apa nama kena dilihat oleh masyarakat, apa nama mereka yang mukmin. Sebab mereka yang mukmin ni kenapa kita kata apa nama hukuman tu perlu dilakukan apa nama di masjid dan apa nama pada ketika itu ada apa nama kumpulan yang ramai di kalangan orang mukmin. Sebab bila kita kata orang yang melihat pelaksanaan hukum tu, dia akan berdoa, ya Allah Tuhanku, bukalah hati mereka yang bersalah ini untuk bertaubat kepada Tuhan dengan sebenar-benar taubat. Maksudnya ada peranan. Bukan dia pergi duduk hentam orang tu lagi, padan muka. Dah apa nama buat benda tu padan. Lebih pada 100 pun tak apa, tertambah pula lagi. Maksudnya itu orang yang tak faham kan. Tak cukup 100 tu, tambah lagi 150 pun tak apa. Jadi kita kata kalau dilaksanakan di kalangan orang beriman, tujuan hukuman apa? Nak bawa dia kembali kepada Allah, supaya apabila sebelum dia menutup mata terakhir, sebelum kembali kepada Allah, sebelum kembali kepada alam akhirat, maka dia menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, walaupun sebelumnya dia melakukan dosa besar. Itu tujuannya. Jadi kalau hukuman itu dilaksanakan di kalangan orang beriman, maka mereka yang hadir itu akan sentiasa mendoakan, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada dia. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dia. Ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah dia selepas ini sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan taat kepadamu, ya Allah. Jadi itu peranannya. Jadi sebab itu kita, kalau kita berjalan, katalah jauh, tak sempat nak tegur kan, apa salahnya kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berilah petunjuk kepadanya. Kan? Jadi malaikat akan buat apa? Kepadamu juga begitu. Jadi jangan loket lah. Tengok je, ya Allah ya Tuhanku, bagilah panduan, bagilah jalan, bukalah jalan, bukalah hidayah kepadanya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi itu di antara kita kata bagaimana sumbangan-sumbangan kita daripada satu semasa ke semasa. Kalau kita berdoa kepada orang lain, maka malaikat juga dalam masa yang sama akan mengaminkan untuk diri kita. Jadi tak perlulah kita rasa susah dan sukar untuk melakukannya. Jadi saya ingat cukup itu, cukup dulu untuk kali ini. Kita baru habis ayat 1 dan ayat 2. Jadi insyaAllah dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, kita akan membincangkan perkara yang lebih besar selain daripada zina. Jadi apa nama, harap semoga apa yang kita kongsi hari ini dengan ilmu yang sedikit yang ada pada ustazah akan dapat kita manfaatkan bersama. Segala kesalahan, segala kesilapan itu adalah merupakan kelemahan diri Ustazah sendiri, dan Ustazah juga adalah hamba Allah yang sentiasa kita kata cuba untuk mempertingkatkan diri, sehingga sebelum kita berjumpa dengan Allah, maka kita adalah di kalangan hamba yang Allah redai. Bila Allah reda dengan kita, maka kita akan layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir sekali ada soalan. Kita kena baca tu. Ustazah, macam mana sekarang ni realitinya tak buat hukum hudud? Apa pandangan Ustazah? Okey, bila kita tak buat hukum hudud, kita sebagai masyarakat yang memahaminya, maka sentiasa kena berdoa supaya suatu hari maka masyarakat akan faham. Sebab Rasulullah SAW sebelumnya turun hukum hudud ini, maksudnya pemantapan kepada keimanan kepada Allah, pemantapan kepada penyerahan diri kepada Allah, mengakui bahawa Al-Quran itu adalah yang terbaik, mereka telah fahami. Jadi dengan kefahaman yang mendalam tentang keperluan mematuhi hukum Allah, maka dengan itu akan membantu mempercepatkan pelaksanaan hukum hudud. Sebab hukum hudud ni jangan lupa, dia pelaksanaannya kena dilaksanakan di kalangan orang beriman. Kalau kita kata masyarakat keseluruhannya adalah di kalangan orang yang fasik, maka kita kata kita kena memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dalam masa yang sama, kita berusaha sedaya upaya. Sebab sebelum ni kita kata okey, kita tinggalkanlah hukum hudud tu untuk pemerintah je. Apa kita punya peranan? Okey, kalau kita tengok dalam ayat tadi, Allah kata fajlidu. Okey, yang menyebat tu seorang ke ramai? Semua orang ni sebat seorang. Tu seorang je yang sebat. Seorang je. Tapi kenapa dia datang dalam bentuk jamak? Kena spread maklumat tentang hudud ini adalah suatu dosa besar kepada seramai mungkin. Supaya maklumat tu sampai, sebab sekarang ni kadang-kadang bila kita tanya, setengahnya tak tahu pun zina tu haram. Sampai ke tahap tu. Jadi kita kata untuk membantu pelaksanaan dan keberkesanannya, maka setiap orang daripada masyarakat Islam mesti mengetahui kedudukan zina. Ia adalah suatu dosa besar, maka kena berusaha membenteraskan bersama-sama. Dan cara yang paling berkesan untuk membawa mereka yang telah ketagihan zina, sebab dia ada ketagihan tu, ketagihan tak ada lagi cara lain kecuali dengan cara 100 kali sebatan. Dan itu dilakukan oleh pihak pemerintah lah. Cuma kalau kita balik kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab zina ni kita kata perlu, kalau kita tuduh orang tu berzina ataupun kalau kita kata orang tu berzina, kita kena ada saksi. Okey, pada zaman Rasulullah pelaksanaan hukum zina sama ada sebat 100 kali untuk mereka yang belum berkahwin, lelaki dan perempuan, dan kepada mereka yang telah berkahwin maka dia akan direjam hingga mati. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zamannya. Cuma pelaksanaan zina, hukuman zina pada zaman Rasulullah dilaksanakan ke atas mereka yang mengaku berzina. Pernah dengar tak nama Al-Ghamidiyah? Tak pernah. Al-Ghamidiyah ni adalah seorang sahabat Rasulullah, perempuan lah, daripada Bani Ghamid. Dia telah berzina dengan seorang lelaki. Dan apabila dia berzina, dia telah mengandung. Bila dia telah mengandung, dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, zanaitu, aku berzina. Tahir ni, aku nak supaya engkau menyucikan diriku. Dia minta Rasulullah menjalankan hukuman ke atas diri dia. Okey. Kemudian kalau kita tak ada, kalau kita tengok macam mana Rasulullah mendidikkan zina tu, maksudnya bukan kita pergi tangkap orang sebat. Maksudnya seboleh-bolehnya kita nak dia kembali. Kalau dia tak confess, tak ada orang yang boleh pegang tangan dia pergi sebat. Jadi orang yang datang pun Rasulullah kata, aku hamil sekarang ni anak zina. Rasulullah kata apa kat dia? Pergi balik sampai kamu melahirkan anak. Kalau katalah bila dia mengaku tu, ambil terus mak ataupun pergi rejam sekali. Bukan itu Islam. Islam maksudnya dia nak supaya kita ni kalau dah bertaubat kembali kepada Allah, tak payah nak pergi confess. Kalaupun berzina, bertaubat dengan taubat nasuha, balik semula kepada Allah, melakukan kebaikan, tinggalkan segala kehidupan yang penuh dengan kegelapan, balik kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya, maka Allah Maha Pengampun. Sebab itu bila Rasulullah suruh balik tu, dia balik. Kalau dia tak main, Rasulullah pergi cari. Mana hak tadi? Perempuan tadi yang aku tu, tak ada. Dia sendiri datang. Dia kata, Rasulullah, aku dah bersalin. Bawa anak dia. Lepas tu bila bersalin, Rasulullah ambil kat dia. Tak apa, bersalin main sini. Dia kata, tak. Pergi balik, susukan dulu anak. Susu berapa lama? Ya Allah. Dua tahun dia main pula. Kalau dia tak main, Rasulullah pergi cari tak? Mana hak tadi bersalin? Tak ada, Rasulullah takkan cari. Itulah peluang-peluang yang Allah bagi. Okay? Jadi kalau kita bersalah, jangan turun bersalah. Jangan terus melakukan kesalahan. Balik semula mencari rahmat Allah, mencari redha Allah. Sesungguhnya kita kata, kalau kita berjalan untuk menuju Allah, maka Allah akan berlari menuju kita. Kalau kita kata dosa dia seluas apa nama buih, sebanyak buih di lautan tu, Allah boleh ampunkan dengan rahmatnya. Jadi kita tengok proses-proses untuk pura balik semula. Bukan dalam masa 2 hari balik. 2 tahun. Kan? Balik 2 tahun dia mai pula. Bila dia datang pula, Rasulullah ni anak aku dah makan benda lain pun. Jadi kita kata, bila dia insist supaya Allah, Rasulullah melaksanakan hukuman kepadanya, maka Rasulullah pun melaksanakan hukum rejam. Dan apabila proses apa nama merejam tu, nanti kita akan cerita lebih detail lah. Cuma di situ kita nak tunjukkan bagaimana Islam. Bukan semua kita nampak je main, tidak sebab bam bam bam bam gerbak gerbak. Sebab bukan. Bukan itu kita kata ruh kepada Islam. Islam ini adalah agama kesejahteraan. Okay. Jadi cukup untuk kali ini. Wabillahi taufiq, aku qawli هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله. Okay. Gitu dah kuliah yang telah disampaikan.